بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya pada درس أول الدرس الأول pelajaran yang pertama ini. Kemarin sudah dibahas pada pelajaran ini tentang i'rab dan bina, sebagaimana disebutkan dalam judulnya al-i'rabu wal bina'u, yakni pada bagian yang pertama fil asma'i, pada isim-isim. Ini pembahasan yang sudah disampaikan sebelumnya, i'rab dan bina pada isim-isim. Nah, kemudian sesudah itu pembahasan yang berikutnya insyaallah pada bagian yang kedua tentang i'rab dan bina ini disebutkan di sini al-ba'u yang ba atau yang b, yakni bagian yang kedua. Yang pertama fil asma, kemudian yang ba atau yang kedua fil af'ali, pada fi'al-fi'al. Maksudnya kelanjutan dari judul yang di awal terdahulu. Jadi yang dimaksud al-i'rabu wal bina'u fil af'ali. Jadi i'rab dan bina pada fi'al-fi'al. Jadi jenis kalimah yang kedua yaitu fi'al. Bagaimana i'rab dan juga bina pada fi'al? Jadi sini dijelaskan secara ringkas insyaallah. Al-mu'rabu wal-mabniyu minal af'ali, yang mu'rab yakni yang mengalami perubahan keadaan huruf akhir, wal-mabniyu yakni yang tidak berubah atau tetap keadaan huruf akhirnya, minal af'ali yang berupa fi'al, yang berupa fi'il-fi'il, atau maksudnya fi'il-fi'il yang mu'rab dan fi'il-fi'il yang mabni. Makna dari kalimat ini. Jadi di sini disampaikan fi'il-fi'il yang mu'rab dan fi'il-fi'il yang mabni. Al-fi'lul madhi wa fi'lul amri mabniyani. Fi'il madhi dan fi'il amr ini mabni. Ya, kedua jenis fi'il ini mabni. Ya. Dan di sini tidak dirinci. Ya, tidak dirinci secara panjang lebar tentang hal ini. Menunjukkan apa? Mutlak keduanya. Baik fi'il madhi maupun fi'il amr, seluruhnya semuanya ya itu mabni. Ya. Kemudian yang berikutnya wal fi'lul mudhari'u mu'rabun. Adapun atau dan fi'il mudhari' itu mu'rab. Ya, untuk fi'il mudhari' ya ini merupakan fi'il yang mu'rab. Ya, dari tiga jenis fi'il sebagaimana yang diketahui, ya fi'il secara umum ya terbagi menjadi tiga macam ya terkait dengan waktunya, fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Nah, dari tiga jenis ini, dua jenis itu mabni, yakni fi'il madhi dan fi'il amr. Adapun yang satu jenis yaitu fi'il mudhari' ini mu'rab. Ya. Jadi keadaan akhir dari fi'il madhi itu tetap ya, tidak mengalami perubahan. dimanapun letaknya dalam kalimat tetap demikian. Demikian pula dengan fi'il amr, keadaan akhirnya ya tetap dengan keadaan fi'il amr tersebut, tidak mengalami perubahan. Adapun fi'il mudhari' itu keadaan akhir itu bisa mengalami perubahan dengan adanya amil atau sesuatu yang mempengaruhi, maka keadaan akhir dari fi'il mudhari' ini bisa berubah. Maka di sini dikatakan fi'il mudhari' itu mu'rab. Kemudian ada keterangan illa idza tasalat bihi nunun niswati fayakunu mabniyan, kecuali jika bersambung dengan nun niswah. Idza ittasalat bihi nunun niswati, jika bersambung dengannya dengan fi'il mudhari', jadi bihi di sini hak kembali ke al fi'lul mudhari'. Jadi jika bersambung dengan fi'il mudhari' itu nun niswah, jika nun niswah bersambung dengan fi'il mudhari', fayakunu mabniyan, maka fi'il mudhari' itu menjadi mabni. Jadi fi'il mudhari' secara asal dia mu'rab, kecuali jika fi'il mudhari' itu bersambung dengan nun niswah, nun niswah, maka fi'il mudhari' itu menjadi mabni. Apa nun niswah? Yakni dhamir nun, ya dhamir nun untuk jamak muannas, ya dhamir nun untuk jamak muannas. Nah, jika fi'il mudhari' bersambung dengan nun tersebut, dhamir nun untuk jamak muannas, maka fi'il mudhari' itu menjadi mabni. Mungkin bisa dirujuk kembali pada pelajaran atau pembahasan tasrif fi'il mudhari' pada jilid yang kedua, di pelajaran ke-13 ataupun sebelumnya. Di sana akan ditunjukkan fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah. Kemudian pada beberapa pelajaran yang akhir dari jilid yang kedua juga disebutkan atau dijelaskan, sudah pernah dibahas tentang hal ini. Nanti bisa dimurji'ah kembali. Jadi fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah ini menjadi mabni atau termasuk fi'il yang mabni. Nah, ini ada dua bentuk fi'il. Untuk antuna yaitu mukhatab jamak muannas, dan untuk hunna yaitu untuk ghaib jamak muannas. Ya, kalau dilihat wazannya, pada wazan yaf'ulna dan taf'ulna, ini yang mabni. Adapun yang lain itu, selain dari itu, fi'il mudhari' itu mu'rab. Dan juga di sini ada catatan kaki di bawah tentang hal ini, yang nomor 2 ya, catatan kaki nomor 2. Wa kadzalika yubnal mudhari'u idza basharathu nunut tawkidi. Dan demikian pula fi'il mudhari' itu menjadi mabni. Yubna dimabnikan atau maksudnya menjadi mabni. Idza basharathu nunut tawkidi, jika fi'il mudhari' itu bersambung dengan nun taukid. Basyara ya, menyertai atau mengikuti, maksudnya bersambung ya, jika nun taukid bersambung dengannya, menyertainya ya. Jadi jika fi'il mudhari' itu bersambung, diikuti, disertai dengan nun taukid, maka fi'il mudhari' itu menjadi mabni. Setiap fi'il mudhari', artinya tidak hanya tadi yang bersambung dengan nun niswah, tidak, tetapi semua. Ya, yang untuk ghaib ataupun mukhatab ataupun mutakallim, untuk mufrad ataupun tasniyah ataupun jamak, untuk mudzakkar maupun muannas, ya semuanya itu ketika nanti bersambung dengan nun taukid, maka dia menjadi mabni. Nahwu, contoh la ashrobanna. Nah, di sini fi'il mudhari'nya ashrobu, ya, asalnya ya ashrobu. Kemudian bersambung dengan nun taukid, nun tasdid yang ada di akhir ini menjadi ashrobanna, la ashrobanna. Dia menjadi mabni dengan fathah. Nah, sebelum nun tasdid itu fathah, huruf akhir dari fi'il mudhari' ini. Ya, asalnya ashrobu itu mu'rab, tidak bersambung dengan nun taukid, kemudian bersambung dengan nun taukid, nun yang tasdid di akhir ini menjadi la asyrobanna, yang menjadi mabni, mabni dengan fathah tersebut, ya, la nashrobanna, ini juga ya, asalnya nashrobu untuk mutakallim ma'aghairihi atau mutakallim jama', ya, huruf mudhara'ah dengan nun, ya, la nashrobanna, asalnya nashrobu, ya, kemudian bersambung dengan nun taukid, ya, kemudian menjadi la nashrobanna, maka dia menjadi mabni dengan fathah pada huruf akhir. La tashrobanna, la yashrobanna, ya, demikian. Ya, asalnya dia tashrobu atau yashrobu, ya, huruf akhir fi'il mudhari' dhammah dan dia mu'rab, kemudian di sini bersambung dengan nun taukid, maka menjadi mabni dengan fathah. Huruf akhir dari fi'il mudhari' itu fathah dan dia tetap keadaannya dengan fathah tersebut karena bersambung dengan nun taukid. Jadi ini sebagai tambahan keterangan di atas pada fi'il mudhari' ini. Jadi secara umum fi'il mudhari' itu mu'rab. Ya, keumuman kebanyakan, ya, asalnya fi'il mudhari' itu mu'rab. Kecuali jika bersambung dengan nun niswah atau jika bersambung dengan nun taukid, maka menjadi mabni. Kemudian nahwu contoh untuk fi'il mudhari' yang mu'rab. Ya, jadi pembahasan di sini fi'il atau contoh di sini untuk fi'il mudhari' yang mu'rab. Afhamu hadzal darsa. Afhamu hadzal darsa. Saya memahami pelajaran ini. Saya faham pelajaran ini. Afhamu, ini fi'il mudhari' untuk mutakallim, untuk orang pertama atau pembicara. Saya faham, ya, karena fi'il mudhari' untuk mutakallim, maka huruf mudhara'ah dengan hamzah, ya, afhamu. Nah, di sini huruf akhir dari fi'il mudhari' ini dhammah, ya, berharakat dhammah, afhamu, ya, huruf akhirnya berharakat dhammah. Nah, dikatakan di sini marfu'un, marfu', ya, jadi keadaan fi'il mudhari' ini marfu', yaitu keadaan atau jenis i'rab yang rafa', ditandai dengan harakat dhammah pada huruf akhir. Afhamu. Contoh yang berikutnya, uridu an afhama hadzal darsa. Saya ingin memahami pelajaran ini. Saya ingin untuk memahami pelajaran ini. An afhama. Nah, tadi afhamu kemudian didahului oleh an menjadi an afhama. Ya, fi'il mudhari' tersebut berubah keadaan huruf akhirnya yang semula berharakat dhammah afhamu menjadi berharakat fathah ketika ada an yang mendahuluinya. An afhama. Ini berubah. Ini mu'rab seperti ini pada fi'il mudhari'. Dan ini dikatakan mansubun mansub, ya, keadaannya mansub atau nasab yang ditandai dengan harakat fathah pada huruf akhir. Kemudian contoh yang berikutnya, lam afham hadzal darsa. Lam afham hadzal darsa. Saya tidak faham pelajaran ini. Afham. Ini fi'il mudhari'. Ya, harakat akhirnya keadaan akhirnya sukun. Afham. Dan ini memang benar sukun. Ya, bukan karena dibaca sukun, tetapi memang asalnya sukun. Kenapa? Karena ada lam yang mendahuluinya. Ya, yang semula afhamu marfu' dengan dhammah, kemudian didahului lam menjadi lam afham. Ya, dhammahnya berubah menjadi sukun. Nah, ya, ini dikatakan di sini majzumun majzum. Keadaannya jazm. Ya, dikatakan majzum, ya, dijazmkan. Ya, keadaannya jazm. Jadi ini fi'il mudhari' itu mu'rab seperti ini. Ya. Afhamu, afhama, afham. Ya, keadaan huruf akhirnya tetap berubah sesuai dengan amil sesuatu yang mempengaruhinya. Ini. Kemudian berikutnya tadi disampaikan jenis fi'ilnya, ya. artinya keadaan fi'il yang mu'rab maupun yang mabni. Sekarang yang berikutnya, alamatul i'rabi al-asliyatu wal-far'iyyatu, tanda-tanda i'rab yang asli dan yang far'i. Ya, tentunya di sini terkait dengan fi'il, ya, karena di sini pembahasannya tentang fi'il, maka tentunya yang dimaksud di sini adalah tanda-tanda i'rab pada fi'il dan terkhusus ya pada fi'il mudhari'. Ya. Dan itu ada tanda yang asli dan ada tanda yang far'i. Jadi sebagaimana pada isim, pada isim kemarin ya, ada tanda yang asli dan ada tanda yang far'i. Maka pada fi'il mudhari' juga demikian. Ada tanda yang asli dan ada tanda yang far'i. Alamatul i'rabi fil mudhari'i salasun. Tanda-tanda i'rab pada mudhari', ya, pada fi'il mudhari', salasun ada tiga. Ya, tanda-tanda i'rab pada fi'il mudhari' itu ada tiga. Wahiyya ya'ni al-dhammatu dhammah. Tanda yang pertama yaitu harakat dhammah. Wahiyya alamatur raf'i, dan ia adalah tanda rafa'. Dhammah ini sebagai tanda rafa'. Ya, sebagaimana contoh tadi ya, afhamu dhammah, huruf akhirnya untuk keadaan yang marfu dirofakkan, keadaan i'rabnya rofa dengan tanda dhammah tersebut. Yang kedua tandanya al-fathatu fathah, wahiyya alamatun nasbi, dan ia fathah ini adalah tanda nasab. Ya, sebagaimana contoh tadi an afhama, huruf akhirnya fathah karena keadaannya mansub, ya, keadaannya nasab. Ya, jadi ini sebagai alamatun nasbi, tanda nasab, ya, dengan fathah. Kemudian yang ketiga, as-sukunu sukun. Ya, untuk tanda yang ketiga ini tidak termasuk harokat tetapi berbeda, yaitu sukun. Jadi harokat itu ada tiga ya, hanya tiga, dhammah, fathah dan kasrah. Ya, sukun itu berbeda, sukun tidak termasuk harokat. Nah, untuk tanda yang ketiga ini tidak berupa harokat tetapi berupa apa? Sukun, as-sukunu sukun, yakni wahiyya alamatul jazmi. Sukun ini adalah tanda jazm, jenis i'rab jazm. Ya, ini untuk fi'il mudhari', ya, dalam keadaan jazm, ya, tadi dikatakan majzum, ya, tanda jazmnya itu dengan sukun. Ya, jadi ini tanda-tanda i'rab yang asli pada fi'il mudhari'. Ya, dhammah sebagai tanda rafa', fathah sebagai tanda nasab, dan sukun sebagai tanda jazm. Dan juga dari ini kita bisa mengetahui inilah jenis-jenis i'rab yang berlaku pada fi'il mudhari'. Tiga jenis i'rab yang berlaku pada fi'il mudhari', yakni rafa', nasab dan jazm. Ya, rafa', nasab dan jazm. Ini tiga jenis i'rab yang berlaku pada fi'il mudhari'. Kalau dilihat atau dibandingkan dengan isim bagaimana? Isim juga ada tiga jenis i'rab, yakni rafa', nasab, kemudian jar. Yang ketiga, jar itu pada isim. Ya. Jadi kalau dilihat antara isim dan fi'il ada kesamaan jenis i'rab, yakni rafa' dan nasab. Artinya jenis i'rab rafa' dan nasab itu ada pada isim dan juga ada pada fi'il mudhari'. Adapun jenis i'rab yang jar, jenis i'rab jar ini khusus hanya pada isim. Jadi jar dengan tanda asli kasrah, ya, ini khusus hanya untuk isim saja. Tidak untuk fi'il maupun ya tidak untuk fi'il ya. Kemudian untuk jenis i'rab yang berikutnya yaitu jazm, jenis i'rab yang keempat, jazm ini khusus untuk fi'il mudhari'. Jazm ini hanya khusus untuk fi'il mudhari' dengan tanda aslinya sukun. Ini tidak berlaku pada isim ya. Jazm tidak berlaku pada isim, hanya pada fi'il mudhari'. Ini. Jadi dari empat jenis i'rab, kalau keseluruhan kan ada empat jenis ya i'rab, rofa, nasab, jar, dan jazm. Ya, ya. Dua untuk isim dan fi'al, satu khusus untuk isim dan satu khusus untuk fi'al. Ini. Kemudian yang berikutnya. Wa hunaka alamatun ukhra far'iyyatun. Dan di sana ada tanda-tanda yang lain yang far'i. Ini tanda-tanda i'rab pada fi'il mudhari' yang far'i. Ya, jadi ada tanda asli dan juga ada tanda far'i. Pada isim seperti itu, pada fi'il mudhari' ini juga demikian. Ya. Untuk yang far'i bagaimana? Wa hiya fil anwa'il atiyati minal fi'li. Iya, tanda-tanda yang far'i tersebut ada pada jenis-jenis fi'il berikut ini. Ya, pada jenis-jenis berikut ini yang berupa fi'il. Ya, maksudnya pada jenis-jenis fi'il berikut ini. Fil anwa'il atiyati minal fi'li. Yang pertama, yang tandanya far'i. Al-af'alul khamsatu. Fi'il-fi'il yang lima. Ya, fi'il-fi'il yang berjumlah lima. Ya. Alamatu raf'i fiha subutun nuni. Ya, tanda rafa. Ya, tanda rafa fiha padanya. Pada af'alul khamsah. Itu adalah subutun nuni. Subutun nuni. Tetapnya huruf nun. Subut itu tetap. Ya, maksudnya tetap ada. Tetap ada huruf nun. Ya. Kemudian wa alamatun nasbi wal jazmi. Kemudian tanda nasab dan juga tanda jazm itu hadfun nuni, menghilangkan huruf nun. Ya, hadfun nuni, hadfu itu menghilangkan. Ya, menghilangkan huruf nun. Ini untuk tanda nasab dan juga tanda jazm. Pada af'al khamsah, pada fi'il-fi'il yang berjumlah lima. Ya, kalau dilihat pada wazannya, ya, dulu pernah disampaikan ya, nanti bisa dimurajaah kembali. Fi'il-fi'il yang lima, ini wazannya. Yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina. Ini lima fi'il, lima bentuk fi'il, atau lima wazan fi'il. Nah, jadi, fi'il-fi'il yang bersambung dengan alif tafniyah, taf'ulani, kemudian yaf'ulani, yaitu bersambung dengan alif tafniyah, dhamir alif untuk tafniyah, untuk dua orang. Kemudian fi'il yang bersambung dengan wawu jama'ah, ya, dhamir wawu untuk jama'ah, taf'uluna, dan yaf'uluna. Ya, kemudian fi'il yang bersambung dengan ya mukhatabah, ya, taf'ulina. Ya, ini yaitu dhamir ya untuk mukhatabah. Nah, ini bentuk-bentuk fi'ilnya dan ini bisa diterapkan pada semua fi'il mudhari', ya. Ini wazannya. Jadi ini ya taf'ulani bersama dengan alif tafniyah, yaf'ulani juga demikian. Kemudian taf'uluna bersama dengan wawu jama'ah, yaf'uluna juga demikian. Kemudian taf'ulina bersama dengan ya mukhatabah. Ya. Nah, fi'il-fi'il yang bersama dengan dhamir-dhamir tersebut itu di tambahkan huruf nun di akhirnya. Ya, yaf'ulani ataupun taf'uluna ataupun taf'ulina, ya, ada huruf nun di akhir dari fi'il-fi'il ini. Yang semuanya ada lima bentuk fi'il ini. Nah, adanya nun tersebut itu sebagai tanda rofaknya. Jadi nun yang ada di akhir ini, ya, ini, inilah sebagai tanda rofaknya. Alamatul rof'i. Sehingga dikatakan tadi, alamatul rof'i fiha subutun nun. Tanda rofak pada af'al khamsah ini adalah subutun nun. Adanya huruf nun ini. Ya. Kemudian alamatun nasbi wal jazmi hadfun nuni. Tanda nasab dan tanda jazm itu dengan hadfun nun. dengan menghilangkan huruf nun tersebut. Ya. Artinya apa? Dalam keadaan nasab ataupun dalam keadaan jazm, itu huruf nunnya dihilangkan, dibuang. Sehingga nanti akan menjadi, bentuk-bentuknya akan menjadi taf'ula, yaf'ula, taf'ulu, yaf'ulu, taf'uli, seperti itu. Tanpa huruf nun, karena nunnya dihilangkan. Dan itu sebagai tanda nasab ataupun tanda jazmnya. Nahu, contoh. Ya, di sini diterapkan pada contoh. Aturiduna antadhabu. Apakah kalian ingin pergi? Turiduna. Ini fi'il mudhara. Ya, perhatikan huruf akhirnya. Bersama dengan wawu jama'ah. Turiduna. Wawunya wawu jama'ah. Ya, bomir wawu untuk jama'ah. Kalian. Ya, gitu. Kemudian sesudah wawu ada nun. Ya. Nah, nun itulah sebagai tanda rofaknya. Ya, jadi turiduna ini fi'il mudhara yang marfu' dengan tanda subutun nun, adanya huruf nun yang akhir tersebut. Ya. Kemudian antadhabu, tadhabu ini fi'il mudhara untuk jamak mudzakkar, ya, mukhatab. Ya, kemudian didahului oleh an. Nah, an ini yang mengubah keadaan fi'il mudhara tersebut. Yang semula marfu menjadi mansub. An ini menasabkan fi'il mudhara. Sehingga keadaan fi'il mudhara ini menjadi mansub. Ya. Nah, lalu tanda nasabnya apa? Hatfun nun dengan menghilangkan huruf nun. Jadi asalnya tadhabuna ada nun di akhir pada asalnya ketika marfu. Tetapi karena berubah menjadi mansub, maka nun yang akhir dihilangkan menjadi antadhabu. Nah, menghilangkan nun yang akhir itulah sebagai tanda nasabnya. Contoh kalimat berikutnya, alam tadhabi ilal madrasati ya Maryamu. Apakah engkau tidak pergi ke sekolah wahai Maryam? Lam tadhabi, di sini tadhabi fi'il mudhara yang majzum, ya, karena didahului oleh lam. Ya, jadi lam ini menjazmkan fi'il mudhara. Ya, fi'il mudhara keadaannya majzum, dijazmkan. Lalu tanda jazmnya apa? Dengan menghilangkan huruf nun. Ya, jadi asalnya ketika marfu tadhabina. Ya, seperti ini taf'ulina, taf'alina, tadhabina. Ketika marfu lalu berubah menjadi majzum, nunnya dihilangkan menjadi lam tadhabi. Inilah tanda jazmnya. Ini pada af'al khamsah, 5 bentuk fi'il ini. Jadi ini tanda yang far'i. Ya, pada af'al khamsah. Kemudian yang kedua, jenis fi'il yang kedua. Al-fi'lun naqisu fi'il naqis. Ya, apa pengertian fi'il naqis di sini? Dalam hal kaitannya dengan perubahan fi'il mubarak. Ini sudah dibahas pada jilid yang kedua, di akhir-akhir pelajaran pada jilid yang kedua. Jadi fi'il naqis di sini adalah fi'il yang huruf akhirnya berupa huruf illah. Ya, jadi pengertian fi'il naqis di sini terkait dengan sharaf, ya, pembahasan sharaf, ya, bukan pembahasan nahu. Karena di dalam pembahasan nahu juga ada fi'il naqis. Ya, ada istilah fi'il naqis. Seperti kana itu fi'il naqis. Tapi bukan itu yang dimaksud di sini. Jadi yang dimaksud fi'il naqis di sini pada pembahasan sharaf, yakni yang dimaksud tadi fi'il yang huruf fi'il mudhari atau fi'il, ya, yang huruf akhirnya berupa huruf illah. Ingat huruf illah alif, wawu, ya. Nah, setiap fi'il yang huruf akhirnya berupa huruf illah alif, wawu, atau ya, maka itu disebut sebagai fi'il naqis. Istilah lainnya apa? Mu'tal akhir. Ya, mu'tal akhir. Atau mu'tal lam. Kalau dalam kitab ini kemarin disebut mu'tal lam. Lam kalimat, lam fi'il. Atau huruf akhir dari fi'il. Ya, karena lam kalimah, lam fi'il itu kan dari wazan fa'ala. Ya, lamnya ini mu'tal, berupa huruf illah. Lam itu kan letaknya di akhir. sehingga dikatakan mu'tal lam atau mu'tal akhir atau fi'il naqis. Ada tiga istilah ya, sama maksudnya. Jadi fi'il yang huruf akhirnya atau lam kalimahnya berupa huruf illah. Nah di sini disebutkan alamatul jazmi fihi hatfu akhirihi, tanda jazm padanya itu berupa hatfu akhirihi, menghilangkan huruf akhirnya. Yang disebutkan hanya tanda jazm ya, alamatul jazmi, tanda jazm pada fi'il naqis ini hatfu akhirihi dengan menghilangkan huruf akhirnya ya. Nahu, contoh lam yamshi ya, asalnya yamshi ya, ada huruf ya di akhir dari fi'il ini yamshi ya. Ini fi'il mudhari' diakhir dengan huruf ya yamshi, kemudian didahului oleh lam. Lam itu menjazmkan, yakni ketika didahului lam menjadi yamshi, huruf ya yang akhir menjadi hilang. Lam yamshi ya, ya yang akhir menjadi hilang. Nah inilah tanda jazmnya, dengan menghilangkan huruf akhir pada fi'il tersebut ya. Ini sebagai tanda jazmnya, menghilangkan huruf akhirnya. Contoh lam yad'u, contoh berikutnya lam yad'u, apanya? Yad'u, ada huruf wawu di akhir dari fi'il ini yad'u, diakhiri dengan wawu, kemudian dimasuki oleh lam menjadi lam yad'u, wawu yang akhir menjadi hilang ketika ada lam yang mendahuluinya. Menjazmkan ya, fi'il mudhari' tersebut, maka huruf wawu yang akhir dihilangkan. Lam yansa, contoh berikutnya yansa. Nah, ini diakhir dengan alif ya, yansa ya. Ini diakhir dengan alif, alif yang ditulis dalam bentuk ya ya, tapi itu alif yansa, kemudian dijazmkan oleh lam menjadi lam yansa, yaitu alifnya dihilangkan. Yang terjadi alifnya itu dihilangkan, huruf akhir dihilangkan dalam keadaan majzum ini. Jadi inilah tanda jazm pada fi'il naqis atau mu'tal lam atau mu'tal akhir, yakni dengan hatfu akhirihi, dengan menghilangkan huruf akhirnya. Ini contoh. Inilah tanda-tanda yang far'i pada fi'il mudhari'. Ya. Tanda-tanda yang far'i pada fi'il mudhari'. Pada af'al khamsah untuk semua jenis i'rab dan pada fi'il naqis untuk yang jazm. Hanya untuk yang jazm. Ini. Nah, kemudian berikutnya. Selain tanda yang asli dan juga tanda yang far'i, dan kalau dilihat kedua tanda tersebut ya, tanda yang asli maupun tanda yang far'i, itu tandanya zahir, artinya apa? Tampak semuanya, dhammahnya ataupun fathah ataupun sukun itu tampak, tampak jelas. Demikian pula tadi adanya nun ataupun menghilangkan nun itu tampak. Ada nun ya, nunnya tampak. Hilangnya nun juga tampak. Oh, itu nunnya hilang. Iya. Nah, selain dari itu, pada fi'il ini juga sebagaimana isim, dulu pada pembahasan isim ya, ada yang disebut dengan i'rab takdiri. I'rab yang tersirat, yang tersembunyi, yang tidak tampak, yang ditakdirkan. Maka pada fi'il juga demikian. Ada i'rab takdiri. Ya. Di sini disebutkan al-i'rabu at-taqdiriyu. Al-i'rabu at-taqdiriyu, i'rab takdiri. I'rab yang tersirat secara takdir. Ya, tuqaddaru, ditakdirkan. Ya, dijadikan tersembunyi atau tersirat. Ya, tuqaddaru, ditakdirkan. Awalan yang pertama, alamatur raf'i fil fi'lin naqisi, tanda rofa pada fi'il naqis. Ya, tadi kembali pada fi'il naqis. Ya, kalau yang tadi tanda far'iyah pada fi'il naqis untuk jazm, menghilangkan huruf illah, itu tanda far'i. Artinya apa kalau far itu? Ya bukan asli. Kalau aslinya kan boma, fathah, sukun itu asli ya. Nah yang tadi ketika jazm itu dihilangkan huruf akhir, berarti tandanya far'i. Nah kemudian di sini untuk yang takdiri, ya, di sini disebutkan fi'il naqis, tanda rofa pada fi'il naqis. Jadi untuk i'rab takdiri, mungkin meluruskan ya, untuk i'rab takdiri ini pada tanda yang asli ya. Jadi tanda yang asli wamah, fathah ataupun sukun pada fi'il ini. Nah di situ wamah atau tanda-tanda yang asli tersebut itu tidak tampak. Dalam hal ini untuk jenis yang pertama ini ya, alamatul rafi fil fi'li naqisi, tanda rafa pada fi'il naqis. Jadi pada keadaan rafa, fi'il naqis pada keadaan rafa. Ya, keadaan rafa ya, tidak ada sesuatu yang mendahulunya atau yang mempengaruhinya, sehingga dia kepada keadaan asalnya marfu atau rafa. Nah, di sini tanda i'rabnya itu takdiri atau muqaddarah, ditakdirkan pada keadaan rafa. Nahu, contoh di sini dikatakan yamshi, yad'u, yansa. Ya, sebagaimana diketahui tadi tanda rafa apa? Dhammah. Adapun pada fi'il naqis, dhammahnya tersebut pada yamshi, yad'u, yansa ini muqaddarah, ya, ditakdirkan. Ya, artinya apa? Tidak tampak, tidak terlihat atau tersembunyi, tersirat. Kenapa? Ya. Pada yamshi. Ya, jadi asalnya yamshiyu. Dhammah. Rofa dengan dhammah yamshiyu. Seperti yaj'lisu, seperti itu. Sama, satu wazan ya. Yaj'lisu yamshiyu. Ya, untuk yaj'lisu dhammahnya tampak. Pada huruf lam yaj'lisu, pada huruf sin ya, yaj'lisu. Tetapi pada yamshiyu di sini asalnya yamshiyu, tetapi ini domahnya kemudian tidak ditampakkan, ditakdirkan sehingga menjadi yamshi. Dikatakan yamshi bukan yamshiyu. Ya, kalau yajlisu tetap yajlisu, domahnya tampak, tetapi pada yamshi domahnya menjadi tidak tampak, menjadi yamshi. Nah, karena ini menurut lidah Arab, karena bahasa Arab ya, menyesuaikan dengan lidah Arab, ini sulit mengucapkan seperti ini, yamshiyu. Orang Arab sulit mengucapkan yamshiyu. Ya, sehingga apa? Dhammahnya tidak ditampakkan, ditakdirkan menjadi yamshi. Ya, ini. Tersirat. Tidak tampak. Ada, tetapi tidak tampak. Karena sulit diucapkan. Ya, yang ini disebut dengan astaqal. Sulit, berat untuk diucapkan. Astaqal ya, ini alasannya, sebabnya itu listaqal, karena staqal, karena berat atau sulit untuk diucapkan yamshiyu. Ya, untuk yang berikutnya yad'u juga demikian, asalnya yad'u, wawunya dhammah, seperti yaktubu, yad'khulu, yad'u, ya, asalnya demikian, tetapi mengucapkan itu dhammah pada wawu ini menurut lidah Arab sulit. Mereka sulit mengucapkan yada'u. Sehingga bomahnya pada wawu ditakdirkan. Ya, tidak ditampakkan. Kenapa? Sama alasannya. Lis takal. Karena takal, karena berat. Sulit mengucapkan yada'u. Sehingga bomahnya ditakdirkan. Menjadi yada'u. Ini. Kemudian yansa. Diakhir dengan alif. Ya, pada alif, hakikatnya dia dhammah. Hanya saja apa? Dhammah itu tidak bisa tampak karena alif tidak bisa menerima harakat. Alif ya, bukan hamzah. Beda. alif ini tidak bisa menerima harakat, sehingga dhammahnya tidak bisa tampak. Tidak mungkin atau mustahil untuk tampak. Kalau yang dua tadi bisa tampak, tetapi sulit diucapkan. Yang syu ya do'u sulit, berat. Untuk yang fathah ini memang benar-benar tidak tampak karena terhalang oleh alif. Alif tidak bisa menerima harakat. Ya, bukannya sulit, bukan berat, tapi memang mustahil, tidak mungkin tampak karena huruf alif tidak menerima harakat. Sehingga umumnya ditafsirkan ya, tidak tampak. Nah, alasan yang semacam ini disebut at-ta'adzur. Ini ta'adzur, mustahil, tidak mungkin untuk tampak harakat pada alif. Dhammah ataupun fathah ataupun kasrah tidak akan bisa tampak ketika itu terletak pada alif. Sehingga tadi dhammahnya ditakdirkan. Ini. Jadi untuk dua fi'il tadi yamshi yad'u, alasannya as-saqal, sulit atau berat diucapkan. Padahal yang satu yang diakhiri dengan alif, yansa, di situ dhammahnya tidak tampak, alasannya karena ta'adzur, mustahil atau tidak mungkin. Ini tanda rofa pada fi'il naqis. Ya. Tandanya muqaddarah atau takdiri. Ya. Kemudian jenis yang kedua, alamatun nasbi fil fi'il naqisi al-maftuhil 'aini. Tanda nasab pada fi'il naqis. Sama fi'il naqis ya pengertiannya. Kemudian al-maftuhil 'aini yang di fathah. 'Ain kalimahnya. Al-maftuhil 'ain. Di sini ada keterangan ya. Al-maftuhil 'aini yang di fathah 'ain kalimahnya. Nah, contohnya apa ini? Nahwu, contoh lan ansa. Ya ini ya, tadi yansa. Kalau yansa untuk huwa ya. Kalau di contoh itu ansa untuk ana, untuk mutakalim ya. Huruf mudharah dengan hamzah. Nah, pada la ansa ini, ini adalah contoh untuk fi'il naqis yang di fathah 'ain kalimahnya. Nah, perhatikan tiga contoh fi'il naqis yang sebelumnya tadi ya. Yamshi, yad'u, yansa. Ini tiga contoh bentuk fi'il naqis yang berbeda 'ain kalimahnya. Yamshi, 'ain kalimahnya di kasrah. Yamshi, 'ain kalimah, ya huruf yang kedua. Yaf'ulu, yaf'ilu atau yaf'alu ya, ini yamshi di situ 'ain kalimah di kasrah. Yad'u 'ain kalimah dhammah. Kemudian yansa 'ain kalimah fathah. Jadi berbeda dari tiga contoh fi'il naqis yang sebelumnya tadi, itu harakat pada 'ain kalimah berbeda-beda. Ya, yamshi dengan kasrah, yad'u dengan dhammah, yansa dengan fathah. Harakat pada 'ain kalimah. Nah, pada pembahasan yang ini tadi, fi'il naqis yang di fathah 'ain kalimahnya, berarti pada contoh yansa atau ansa ini ya. Nah, pada fi'il ini tanda nasabnya itu muqaddarah atau takdiri, ditakdirkan. Ya, tanda nasab apa? Fathah ya. Fathah. Nah, fathah itu pada ansa itu ditakdirkan. Karena fi'il itu didahului lan yang menasabkan fi'il mudhari, ya, asalnya atau hakikatnya ansa, lan ansa, alifnya itu berharakat fathah, tetapi fathahnya tidak bisa tampak karena tadi ta'adzur, ya, alif tidak mungkin menerima harakat sehingga fathahnya muqaddarah. Ini, dan di sini yang disebutkan tadi al-maftuhil 'ain yang di fathah 'ain kalimahnya. Lalu yang yamshi yad'u bagaimana ketika mansub? Ya, karena di sini yang nomor 2 ya, alamatun nasbi tanda nasab. Untuk yang yamshi yad'u bagaimana? Ya, kalau yamshi yad'u misalnya didahului lan yang menasabkan ya, nanti akan menjadi lan yan yamshiya, lan yad'u wa. Ya. pada yamshi atau yad'u dalam keadaan mansub akan menjadi lan yamshiya, lan yad'uwa. Nah, itu mudah diucapkan oleh orang Arab, mengucapkan yamshiya atau yad'uwa, ya-nya di fathah atau wawunya di fathah, itu mudah. Sehingga apa? Karena mudah, ya ditampakkan, tetap tampak, tidak ditakdirkan. Sehingga di sini tidak termasuk. Ya, pada tadi dikatakan alamatun nasbi, tanda nasab, yang tidak tampak hanya yang jansa, yang yamsia, yadu'wa, tidak disebutkan. Kenapa? Karena fathahnya tampak. Yamsia, yadu'wa, fathahnya tampak. Artinya apa? Tidak ditakdirkan. Ya, jadi dia kembali ke tanda asli yang tampak, ya, dengan fathah. Nasab dengan fathah, fathah yang zahirah, fathah yang jelas, tampak. Lan yamsia, lan yadu'wa. Karena mudah diucapkan. Ya, jadi di sini untuk fi'il naqis, ya, yang tanda nasabnya muqaddarah, hanya fi'il naqis yang maftuhil ain, yang di fathah ain kalimahnya. Lan ansa contohnya ini. Kemudian yang berikutnya. Jadi fi'il naqis, ya. Perhatikan fi'il naqis yang huruf akhirnya ilah ini tanda rofa. Tadi tiga-tiganya muqaddarah. Kemudian tanda nasab satu muqaddarah. Kemudian yang dua zahirah, tampak. Kemudian tanda jazm tadi far'i. Ya, untuk fi'il naqis tanda jazmnya far'i dengan hadfu akhirihi, dengan menghilangkan huruf akhirnya. Ini kekhusus apa yang perlu diperhatikan pada fi'il naqis. Ini tanda-tanda i'rabnya seperti ini. Kemudian satu lagi untuk tanda i'rab yang takdiri, yang ketiga, alamatul jazmi fil fi'lil mudha'afi, tanda jazm pada fi'il mudha'af. Fi'il yang ain kalimah dan lam kalimahnya berupa huruf yang sama. Ya, tahu contoh lam ahujja. Ya, ahujja asalnya, ya, atau di sini ain kalimah dan lam kalimah hurufnya sama, ya, hajja, mudhofnya hajja, mudhofnya yahujju, ya, yahujju asalnya yahjuju. Nanti bisa dimurojaah kembali pembahasan tentang ini. Jadi ada dua huruf yang sama pada ain kalimah dan lam kalimah pada sulasi, ya, pada sulasi mujarad. Ya, di sini disebutkan alamatul jazmi, tanda jazm pada mudhaf ini takdiri atau muqaddarah ditakdirkan. Bagaimana? Fa alamatul jazmihi sukunun muqaddaran, tanda jazmnya dengan sukun muqaddar, sukun yang ditakdirkan. Jadi dari yahujju, ketika marfu dia dhammah yahujju. Kemudian ketika mansub lan yahujja dengan fathah tampak. Dhammahnya tampak yahujju, fathahnya juga tampak lan yahujja. Adapun ketika majzum lam, ya, yahuj. Ketika majzum yang tanda aslinya sukun, ini menjadi tidak bisa karena akan bertemu dua huruf sukun. Ya, di situ huruf jim tasdid, ya, menunjukkan apa? Jim yang pertama sukun, ada dua huruf, ya, dua huruf jim, jim yang pertama sukun, jim yang kedua berharokat. Nah, yang dijazm yang kedua, yang semula berharokat, ya, kalau diuraikan, ya, ya, iya, huj, ya, jim yang pertama sukun, kemudian jim yang kedua, kalau marfu tadi dhammah, ya, yahujju, kemudian kalau nasab, yahujja, tampak semuanya. Nah, ketika jazm, ini menjadi sukun. Jim yang kedua juga menjadi sukun, sehingga bertemu dua huruf sahih yang dua-duanya sukun. Jim yang pertama sukun, jim yang kedua sukun. Ini tidak bisa dua huruf sukun bertemu seperti ini. Padahal dua-duanya huruf yang sahih, bukan huruf illah, bukan alif, bukan wawu, bukan ya. Sahih semua. Ya, kalau sahih semua tidak bisa dihilangkan. Dua-duanya salah satunya tidak bisa dihilangkan. Sehingga bagaimana untuk menghindarinya? Sukun yang kedua ini kemudian diubah menjadi fathah. untuk menghindari bertemu dua huruf sukun. Adapun tanda i'rabnya apa? Sukunnya tadi, sukun yang akal tadi, ini sebagai tanda jazmnya. Dia kemudian ditakdirkan, tidak ditampakkan, digantikan oleh fathah. Tetapi fathah itu tidak menggantikan tanda i'rab. Ya, fathah di situ dia sekedar menghindari bertemunya dua huruf sukun. Adapun tanda i'rab tetap dengan sukunnya tersebut. Hanya saja tadi sukun muqaddar, sukun yang ditakdirkan. Ini tidak tampak sukunnya. Jadi inilah i'rab takdiri pada fi'il, i'rab yang tersirat yang tidak tampak pada fi'il. Ada pada tiga jenis fi'il ini. Dan, jadi ini pembahasan tentang i'rab dan bina pada fi'il yang disampaikan dalam kitab ini seperti ini. Mungkin ada yang ditanyakan sebelumnya. Baik. Kemudian kita tambah sedikit ya, membahas tamarin ini secara ringkas. Tamarinu latihan-latihan, awalan yang pertama, ayin, tentukanlah. Ayinil mu'raba minal mabaniyi fima ya'ti. Tentukan mu'rab, tentukan fi'il yang mu'rab dari fi'il yang mabni fima ya'ti, pada kata-kata fi'il berikut ini, pada fi'il-fi'il berikut ini. Mana yang mabni ataupun mana yang mu'rab dan mana pula yang mabni. Contoh, dakhala mabni karena dia fi'il madhi. Ijlis ini mabni karena ini fi'il amr, ya. Berikutnya yadhabu mu'rab. Yadhabu mu'rab. Baik. Berikutnya tafhamna mu'rab. Tafhamna. Na bersambung dengan nun niswah. Oh. Berarti dia mabni ya. Tafhamna ini mabni. Nun yang akhir itu nun niswah. Jadi fi'ilnya hanya sampai pada huruf mim ya, tafham. Nah, sampai di sini fi'ilnya. Adapun nun itu bomir nun untuk jamak muannas itu nun niswah. Nah, ini fi'il mudhari'nya mabni. Ya, mabni dengan sukun tersebut, tafham. Ya, mabni dengan sukun ini. Karena bersambung dengan nun niswah. Berikutnya yakhrujuna mu'rab ya, yakhrujuna mu'rab. Ini termasuk af'al khamsah ya. Berikutnya tashrabina mu'rab. Iya, tashrabina mu'rab ya, termasuk af'al khamsah. Berikutnya yaktubna mabni. Iya, yaktubna mabni karena bersambung dengan nun niswah. Tsaniyan yang kedua. Ma alamatul i'rabil asliyati. Al-asliyatu, afwan. Ma alamatul i'rabi al-asliyatu fil mudhari'i. Apa tanda-tanda i'rab yang asli pada fi'il mudhari'? Apa? Alamatul rafi, adamatu. Iya, terus? Alamatul nasbi al-fathatu. Iya. Alamatul jasmi as-sukunu. Iya, ini jawabannya. Alamatul raf'i al-dhammatu wa alamatul nasbi al-fathatu wa alamatul jazmi as-sukunu. Atau yang seperti yang disampaikan pada kitab ini, al-dhammatu wa hiya alamatul raf'i, al-fathatu wa hiya alamatul nasbi, as-sukunu wa hiya alamatul jazmi. Ini boleh itu tadi ya. Berikutnya, ma alamatul i'rabil far'iyyatu. Ma alamatul i'rabi al-far'iyyatu fil af'alil khamsati. Apa tanda-tanda i'rab yang far'i pada fi'il-fi'il yang lima? Apa jawabannya? Ganti. Alamatul raf'i fiha thubutun nun. Wa alamatul nasbi wal jazmi hadfun nun. Iya. Alamatul raf'i fiha thubutun nun wa alamatul nasbi wal jazmi hadfun nun. Ini. Baik. Yang berikutnya, yang keempat. Ma alamatul jazmi al-far'iyyatu fil fi'lin naqisi, apa tanda jazm yang far'i pada fi'il naqis? Alamatul jazm al far'iyatun fihi fihi fi'il naqis apa? Ya hatfu hatfu akhiri akhirih. Ya, hatfu akhirih. Alamatul jazmi fihi hatfu akhirih. Ya, tanda jazmnya itu dengan membuang huruf nun, membuang huruf akhirnya. Ya, tanda jazm pada fi'il naqis itu dengan membuang, menghilangkan huruf akhir. Ini. Berikutnya, yang kelima, ma alamatul raf'i fil fi'lin naqisi? Apa tanda rafa pada fi'il naqis? Alamatul rafi fi fi'il naqis muqaddar takdir. Dhammatun takdir. Muqaddaratun takdir. Muqaddar. Dhamma muqaddaratun. Ya. Tanda rafa ya. Ma alamatul rafi fil fi'lin naqisi, apa tanda rafa pada fi'il naqis? Ya, alamat rafi fihi dhammatun muqaddaratun atau ad-dhammatu al-muqaddaratu. Dhammah muqaddarah. Dhammah yang ditakdirkan. Dhammah yang tidak tampak, yang tersirat. Ini jawabannya ya. Ad-dhammatu al-muqaddaratu. Berikutnya, hadisan yang keenam. Ma alamatun nasbi fil fi'lin naqisil maftuhil aini, apa tanda nasab pada fi'il naqis yang di fathah ain kalimahnya? Alamatun nasbi fi fi'lin naqisil maftuhil aini al fathatul muqaddar. Iya. Kalau lebih ringkas ya, fihi gitu ya. Mm-hmm. Pada jawaban cukup diganti dhamir fihi. Alamatun nasbi fihi, ya, al-fathatul muqaddaratu, ya, tanda nasab padanya, yakni pada fi'il naqis maftuhil ain, yakni al-fathatul muqaddaratu, fathah yang ditakdirkan, ya, fathah yang ditakdirkan tadi ya, lan hamsa itu fathah yang ditakdirkan, ya, al-fathatul muqaddaratu atau fathatun muqaddaratun. Berikutnya, ma alamatul jazmi fil fi'lil muda'afi, apa tanda jazm pada fi'il muda'af? Alamatul jazmi fil fihi fihi apa? Sukun muqaddarun. Sukunun muqaddarun. Alamatul jazmi fihi sukunun muqaddarun. Ya, tanda jazm padanya, yakni pada fi'il mudha'af adalah sukun muqaddar. Ya, sukun yang ditakdirkan. Ini. Ya, jadi kalau sukun itu secara lafaz dianggap mudzakkar, ya, sehingga na'atnya juga bentuknya mudzakkar ya, muqaddarun. Sukunun muqaddarun. Sukun muqaddar, sukun yang ditakdirkan. Adapun dhammah, fathah, kasrah, ya, itu secara lafaz mu'annath ya. Sehingga na'amnya juga mu'annath. Dhammatun muqaddaratun, fathatun muqaddaratun. Ini dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah. Nah, ini tapi kalau sukun itu mudzakkar, sukunun muqaddarun, sukun muqaddar. Secara makna secara makna ya sama, muqaddaratun ataukah muqaddarun ya sama, ditakdirkan ya. Jadi dhammah yang ditakdirkan atau fathah yang ditakdirkan ataupun sukun yang ditakdirkan ini. Nah, jadi ini tentang i'rab pada fi'il. Baik. Ada yang ditanyakan?